sekap terdiam dan berlari. Lihat langkahku masih di sini, dia terlepas, tetap terlepas. Biarkanlah aku untuk mengerti, bukan di sini aku terhenti. Oh wow. Di sini biar